Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnah. Pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kajian risalah surah Al-Fatihah. Risalah yang merupakan karya dari Asy-Syaikh Ad-Doktor Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Tafsir ayat Al-Fatihah, tafsir daripada ayat-ayat yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Qauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji, lillahi, hanya bagi Allah, rabbil alamin, rabb semesta alam. Qala alhamdu huwa athana'u 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan alhamdu adalah athana'u. Athana'u yakni pujian. 'Ala Allah, yang ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha suci dan maha tinggi. Fallahu subhanahu, maka Allah yang maha suci, yuhmadu, dipuji, dipuja, bimakna yuthna alaih, yaitu dipuji, dipuja kepadanya, biasmaihi, dengan cara mengucapkan nama-namanya. Wasifatihi, dan mengucapkan, mengimani nama-namanya, dan juga wasifatihi, yaitu sifat-sifatnya. Wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya, subhanahu wa ta'ala, yang maha suci dan maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala dipuji bi asma'ihi, dengan nama-namanya, Di dalam Al-Quran nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan 99 jumlahnya. Namun di dalam hadis-hadis yang lain, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya lebih dari 99. Demikian juga memuji atau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya, karena nama Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus juga mengandung sifatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Ar-Rahman, maka sifatnya rahmah. Ar-Rahman yang maha pengasih, sifatnya rahmah, penyayang, pengasih. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang memiliki nama sekaligus juga memiliki sifatnya. Berbeda dengan manusia, memiliki nama belum tentu ia memiliki sifatnya. Namanya Ali, artinya Ali tinggi, bisa jadi orangnya pendek. Berarti nama tidak menunjukkan kepada sifat dari orang tersebut. Namanya Karim, tapi bisa jadi dia pelit, bakhil. Namanya tidak menunjukkan kepada sifatnya. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Ar-Rahman yang maha pengasih, maka memiliki sifat rahmah, penyayang, pengasih. Yuthna alaih, maka dipuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut, mengimani nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Qala walhamdu a'ammu minasyukri. Alhamdu itu lebih umum dibandingkan dengan syukur. Orang bersyukur bisa jadi dia mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Ia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Tetapi alhamdu itu lebih umum dibandingkan, lebih umum dari syukur itu sendiri. Di mana lebih umum sifatnya? Karena apa? Sebagaimana disebutkan, saya nukilkan dari Asy-Syaikh Risalah syarah daripada Al-Utsul Tsalatsah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Alhamdu, falhamdu yakunu 'ala ni'mah wal musibah. Dikatakan alhamdu itu bersifat lebih umum dibandingkan dengan syukur. Orang bersyukur bisa mengucapkan alhamdu. Tetapi orang mengucapkan alhamdu belum tentu itu merupakan bahagian daripada syukurnya. Disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala bahwasanya alhamdu, segala puji dengan mengucapkan alhamdu itu bisa dalam keadaan dia ala ni'mah, bisa dalam keadaan orang yang mengucapkan alhamdu itu ia dalam keadaan mendapatkan nikmat, dia mengucapkan alhamdulillah. Tetapi bisa juga falhamdu yakunu alal musibah. Tetapi bisa juga seseorang mengucapkan alhamdulillah ia dalam keadaan mendapat musibah. Sebagaimana kita ketahui di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendapatkan nikmat mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Itu kalau seseorang sedang mendapatkan nikmat. Di dalam hadis yang sahih. Ketika seseorang mendapatkan musibah juga alhamdulillah, tetapi mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya bagi Allah ala kulli hal, atas segala keadaan. Atas segala keadaan. Kalau yang tadi seseorang mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihat, itu ketika ia mendapatkan nikmat. Seseorang mengucapkan alhamdulillah pula ketika mendapat musibah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika dia mendapat musibah. Bahkan diterangkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari juga, seseorang yang mendapatkan musibah kematian anaknya, kemudian ia mengucapkan alhamdulillah dengan kematian anaknya, alhamdulillah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan bagi dia rumah. Bagi orang tua yang mengucapkan alhamdulillah dengan kematian anaknya, Allah akan membuatkan rumah bagi dia, rumah yang disebut dengan Baitul Hamdi. Rumah yang disebut dengan Baitul Hamdi. Ini dalam keadaan seseorang mengucapkan alhamdulillah ketika dalam keadaan mendapat musibah. Sehingga dikatakan oleh para ulama, alhamdulillah itu bersifat lebih umum dibandingkan dengan asyukru, bersyukur. Kata Syaubah al-Jabiri hafizahullah ta'ala, wa syukru la yakunu illa ala ni'mah. Sedangkan syukur, tidaklah seseorang mewujudkan syukur illa ala ni'mah, kecuali kalau dia mendapatkan nikmat. Itu perbedaannya. Jadi kalau orang bersyukur itu terkait dengan nikmat. Kemudian perbedaan lainnya, walhamdu yakunu bilisani faqat. Alhamdu sifatnya lisan. Wasyukru, sedangkan syukur, yakunu bilisan walqalbi waljawarih. Kalau alhamdu kan dengan lisan saja mengucapkan alhamdulillah, sudah. Artinya dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang bersyukur, dia mengucapkan alhamdulillah, tetapi konteksnya dalam syukur itu tadi. Atau ya, konteksnya dalam syukur. Nah, dalam syukur ini bisa dengan hanya lisan saja, bisa dengan hati. Artinya dengan hati mengakui bahwasanya nikmat yang ia peroleh itu adalah dari Allah. Wal jawarih, atau dengan anggota tubuh. Artinya dia menyalurkan nikmat itu, menyalurkan nikmat itu dengan anggota tubuhnya. Diberi nikmat sehat, dia gunakan kesehatan itu untuk beribadah. Tentu dengan anggota tubuhnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, dengan anggota tubuh, hajinya dan seterusnya. Demikian juga dia mendapat nikmat dalam bentuk harta, maka sebagai wujud syukurnya dengan anggota tubuh, dia salurkan harta itu fi sabilillah, di jalan Allah. Dia nafkahkan untuk keluarganya, dia nafkahkan, dia infakkan untuk fi sabilillah, dia dermakan harta itu untuk membantu orang yang tidak mampu, dan seterusnya. Artinya dia mewujudkan syukurnya itu, syukur sudah mendapatkan harta, syukur sudah memiliki harta, dengan wujud menyalurkan. Artinya menyalurkan itu dengan anggota tubuh. Kalau dia memiliki ilmu, wujud syukurnya adalah dengan mengamalkan ilmu itu dan menyebarkan ilmu itu, menyampaikan kepada orang lain. Inilah beberapa hal yang membedakan antara alhamdu dengan asyukru. Seseorang mengucapkan alhamdu, belum tentu ia mendapatkan nikmat saja. Sedangkan bersyukur sudah pasti ia berarti mendapatkan nikmat. Qala fal hamdu a'ammu minas syukri. Maka alhamdu itu lebih umum sifatnya dibandingkan syukur. Wa hadza huwal farqu bainal hamdi was syukri. Maka di sini ada perbedaan antara alhamdu, memuji Allah, dengan syukur, dengan sikap syukur. Perbedaannya tadi sudah dijelaskan. Qala wa alif lam al fi qawlihi, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah, di dalam kalimat alhamdulillah dimulai dengan alif lam al. Apa makna al di sini? Al maknanya lil istighraq. Lil istighraq. Apa artinya lil istighraq? Lil istighraq artinya untuk menyatakan segenap pujian, untuk mengungkapkan seluruh pujian. Ai maksudnya jami'ul mahamid, seluruh puji-pujian. Lillahi subhanahu wa ta'ala, hanya bagi Allah yang maha suci dan maha tinggi. Milkan wastihqaqan, dialah Allah milkan pemiliknya, wastihqaqan, dan dialah Allah yang berhak untuk menyandangnya, yang berhak untuk mendapatkannya. Itu makna daripada lil istighraq. Lil istighraq. Fala yastahiqul hamda, maka tidak berhak mendapatkan pujian. Alal itlaq, secara mutlak. Illallahu jalla wa ala, kecuali hanya Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Li'annahu huwal mun'imu, karena sesungguhnya Allah adalah al-mun'im, zat yang maha memberi kenikmatan. Dzul in'amil mutlaq, yang memiliki berbagai macam kenikmatan secara mutlak. Falahul hamdu, maka bagi Allah lah alhamdu, segenap pujian, al-mutlaqu, yang sifatnya mutlak semua. Sifatnya mutlak. Nah, sifatnya mutlak ini Allah memiliki pujian seluruhnya. Berbeda dengan manusia. Manusia kalau dipuji, ketika dia melakukan apa? Kebaikan toh? Berarti mutlak tidak. Seseorang mendapatkan pujian ketika dia mendapat kebaikan, mutlak tidak? Tidak. Sebab kalau dia enggak berbuat kebaikan, enggak akan dapat pujian. Kan begitu. Seorang anak, siswa berprestasi, dia dipuji. Karena apa? dapat pujian karena apa? Berprestasi. Kalau tidak berprestasi, dapat pujian? Tidak. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, mutlak seluruh pujian karena seluruh nikmat Allah memiliki. Allah yang memberi seluruh nikmat. Tidak ada cacat, tidak ada celah untuk kemudian tidak memuji Allah. Paham ini? Tidak ada alasan untuk tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepada manusia ada alasan untuk tidak memuji? Ada? Ada. Misalnya siswa, gurunya tidak memuji. Kenapa ada alasan? Karena mungkin perilakunya. Kan begitu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada itu. Mutlak ujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Paham ya? Jadi itu perbedaannya. Sehingga dikatakan bahwasannya alhamdulillah al-itlaq illallahu jalla wa ala. Pujian itu sifatnya mutlak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia ya boleh, ya mungkin dipuji, tapi dia dalam hal-hal tertentu saja. Tidak mutlak setiap keadaan, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda dengan makhluknya. Dia memiliki segenap pujian, maka dikatakan di sini ada alif lam yang menjelaskan untuk lil istighraq, menjelaskan bahwasanya segenap pujian, segenap athana itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa fi qawlihi, maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, ay jami'ul mahamidillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu segala pujian, segenap pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal makhluk, adapun makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu yuhmadu ala qadri, maka makhluk itu yuhmadu, dipuji, ala qadri, atas kadar tertentu. Ya seperti tadi saya contohkan. Ma yajri minhu minal khair, selama dia mengerjakan kebaikan, selama dia berprestasi melakukan kebaikan, nah baru dapat pujian. Jadi tidak mutlak. Manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak mutlak dia memiliki pujian itu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala maka sifatnya mutlak. Walakinallaha huwallazi ja'ala fihi hadzal khair, akan tetapi Allah lah, dialah zat ja'ala fihi hadzal khair, yang telah menjadikan padanya al khair, kebaikan. Sehingga Allah yang menciptakan kebaikan, Allah berbuat kebaikan kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya, maka mutlak mendapatkan pujian. Berbeda dengan manusia, dia akan mendapatkan istilahnya bahasa sekarang apresiasi kalau dia berprestasi baik. Qala fa aslul hamdilillahi azza wa jal, maka pada asalnya alhamdu itu, pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala alhamdu. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, qawluhu rabbil alamin, ar-rab, rab, ya, ar-rabbu, Kata ar-rabbu huwal murabbi. Kata ar-rabbu adalah al-murabbi. Al-murabbi artinya yang memelihara, yang menjaga, yang memiliki, yang mendidik, mengajari. Banyak artinya bahasa Indonesia. Artinya satu kata itu harus diterjemahkan beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Seperti misalnya Rob diterjemahkan Tuhan. Itu kadang-kadang tidak tepat, karena Indonesia juga menerjemahkan ilah juga Tuhan. Padahal Rob dengan ilah berbeda pengertiannya. Ya, Indonesia hanya satu kata saja, Tuhan. Maka al-Rabbu huwa al-Murabbi li khalqihi subhanahu wa ta'ala bini'amihi. Al-Rabb adalah al-Murabbi li khalqihi. Al-Murabbi yang mencipta, yang memelihara, yang menjaga terhadap khalqi, li khalqi, terhadap makhluknya, terhadap ciptaannya. Subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi. Bini'amihi dengan segala nikmatnya, dengan berbagai nikmat-nikmatnya. Wa huwa al-maliku lahum, dan dia Allah adalah al-malik, yang menguasai. Lahum terhadap mereka, terhadap makhluk, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap ciptaan, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwa maliku jami' al-khalq, dan dia Allah adalah zat malik yang menguasai jami' seluruh al-khalq, seluruh makhluk, seluruh ciptaan. Dari mulai makhluk yang bisa dilihat oleh panca indera, maupun makhluk yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Dari yang sifatnya gaib maupun yang sifatnya bisa dilihat oleh panca indera. Seluruh makhluknya. Qala wa yutlaqu, maka dimutlakkan. Wa yuradu bihil muslih, dan yang dimaksud dengannya adalah al-muslih, yang memelihara, yang menjaga, memperbaiki. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang maha suci dan maha tinggi. Walladhi yasluhu ahwala ibadih wa yatawallahum. Dialah Allah yang memperbaiki, yang menjaga ahwala setiap keadaan, seluruh keadaan. Ibadihi hamba-hambanya. Wa yatawallahum, dan dialah yang menolong lahum, mereka, menolong hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Ini ar-Rabb. Ini ar-Rabb. Kalau kita mencermati bayi yang baru lahir saja, mencermati bayi yang baru lahir, kita kan takjub. Benar-benar yang memelihara itu Allah, bukan orang tuanya. Orang tuanya tidak akan bisa apa-apa, tidak akan bisa berkutik ketika bayi itu tidak bisa nangis. Coba orang tua mana yang bisa? Oh, ini bayi butuh makan. Ketika bayinya tidak menangis, tidak akan ada yang tahu. Tidak akan tahu orang tua itu kalau bayinya lapar. Dari mana dia tahu? Dari mana bayi? Oh, bayi saya ini lapar ini. Dari mana dia tahu? Ketika menangis. Tidak lantas bayinya bilang, "Umi, aku lapar." Enggak. Sudah ada zaman sekarang bayi bicara langsung karena lapar? Tidak ada. Itu menunjukkan Allah yang memelihara, Allah yang menjaga bayi tersebut. Sehingga Allah memberikan isyarat, dan isyarat itu Allah berikan taufik hidayah kepada orang tuanya untuk mengerti isyarat itu. Jadi subhanallah, bayinya dibuat menangis oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tuanya dibuat mengerti tangisan itu. Iya kan? Tangisan ketika anak itu sakit berbeda dengan tangisan ketika anak itu lapar. Tangisan anak itu lapar berbeda dengan tangisan ketika anak itu ngompol, buang air kecil. Betul tidak? Betul tidak? Dari mana orang tua bisa memahami itu? Taufik min Allah. Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bekal itu diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mencermati seperti itu, subhanallah, kita itu gak punya apa-apa, kita tuh gak berdaya apa-apa. Diberi anak kecil satu aja mungkin kita tidak bisa ngatur. Kalau Allah tidak memberi taufik kepada kita. Dengan apa? Dengan memahami isyarat-isyarat yang dilakukan oleh si bayi. Demikian juga kalau anaknya sudah remaja, sudah pengen nikah, ada isyaratnya. Orang tua harus paham. Kalau ayam isyaratnya kan apa itu? Sayapnya di kan gitu. Ah, ini waktunya kawin ini. Betul tidak? Coba tanya Abu Muhammad tuh waktu anaknya ingin nikah itu apa tandanya gitu. Hanya bisa ditanyakan kepada yang sudah bisa menikahkan. Ini adalah bentuk taufik minallah yang diberikan kepada hamba-hambanya supaya hamba-hambanya tahu. Dan pada intinya Allah lah yang menjaga, Allah lah yang memelihara, Allah lah yang mengatur semuanya. Inilah yang makna daripada ar-Rabb. Maka di dalam kajian tauhid ada yang disebut dengan tauhid rububiyah. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyah. Dalam hal penciptaan, hanya Allah yang menciptakan. Dalam hal pemeliharaan, hanya Allah yang hanya Allah yang memelihara. Bukan lain-lain yang memelihara, bukan lain-lain yang mencipta, yang menjaga, dan seterusnya. Ini Ar-Rabb, Rabb bil alamin, Rabb semesta alam. Itu baru seorang bayi, baru anak remaja, baru kita, baru manusia. Belum yang lainnya, ada harimau, ada ular, ada COVID-19. Itu semua Allah yang mengatur. Allah yang menghidupkan, Allah yang akan mematikan. Semua, itulah Rabb. Allah Ar-Rabb. Qala wa la yutlaqu lafdhu rabbi illa 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, maka lafaz rabb itu mutlak, dimutlakkan, hanya ditujukan kepada Allah. Kalimat rabb, kalimat rabb mutlak, lafaz rabb dimutlakkan kecuali ala Allah subhanahu wa ta'ala, kecualiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amma itlaquhu ala ghairillah, adapun sesuatu yang dimutlakkan kepada selain Allah, fala budda, maka harus fala budda, maka harus ayyuqayyada bil mudafi ilaih, harus dikaitkan dengan mudhof ilai, ada gandengannya. Kalau dimutlakkan kepada selain Allah, harus ada gandengannya. Fayuqalu, maka disebutkan Rabbud Dar. Gandengannya mana ini? Kata apa gandengannya? Ad-Dar. Rabbud Dar. Artinya apa Rabbud Dar? Artinya sahibuha, pemilik dar, rumah. Rabbul bait, gandengannya apa? Mudhof ilainya al-bait. Sehingga rob di sini diartikannya apa? Rabbul bait, tuan rumah. Nah, ini kalau kata rob dimutlakkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus ada yang mengiringi, kata yang mengiringinya. Tapi kalau Rabb saja, itu mutlak bagi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul Ibil, maknanya ay sahibuha wa malikuha, artinya pemilik unta atau malikuha, yang memiliki unta. Ama idza utliqa rabbu, apabila dimutlakkan kepada ar-rabbu au rabbul alamin atau rabb semesta alam, fa innahu khasun, maka itu khusus billahi subhanahu wa ta'ala, khusus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wala la yajuzu wasfu ghairihi bih, maka tidak boleh dan tidak mensifatkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sampai di sini dulu kajian kita. Ini jam 7, saya sudah ditunggu di Masjid Al-Karim. Jadi bagi-bagi waktu. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.